Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatullahi wassalamu ala Rasulil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ukhsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'azumurati al-ulama wa sulaha wa syuhada والأولياء مع حبيبك سيدنا محمد ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kita lanjutkan belajar kita bersama Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Kita sudah sampai kepada pungkasan dari hal-hal yang harus kita jaga dari anggota-anggota tubuh kita, mulai daripada tangan, kaki, kemaluan dan yang lain sebagainya, dan juga himbauan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala agar kita terus berusaha dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ketaatan kita dan juga menjauhi segala keharaman. Hingga pada yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ila anqal wa laita man soma wa salla wa jahada wa taqa wufirullah. Oh beruntunglah seandainya seorang itu berpuasa, yang ingin menuju surga tadi, orang menuju surga beruntung kalau dia adalah menjalani hidupnya dengan sholat, puasa, wajahadah, bermujahadah, berusaha, wattaqo, dan dengan ketakwaan kepada Allah SWT, wufirullahu, akan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Begitu sebaliknya, sungguh celaka jika ada orang mengharap surga akan tapi dia tidak berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Fahadhi jumalun, kata Al-Imam Ghazali, ini adalah beberapa kesimpulan, ini adalah beberapa hal. Jumalun, beberapa hal. Mimma yambaghi, yang seyogyanya. Antahfadha anhu jawarihuka, untuk kau jaga anggota tubuhmu, al-dhahirah, yang dhahir. Jadi tadi semua itu adalah amalan-amalan zahir, agar kita menjaga anggota tubuh kita yang zahir, agar kita selamat, yaitu menjaga tangan, mata, telinga, dan seterusnya. Tapi ketahuilah, baiknya lahirmu tadi, matamu, telingamu, tanganmu, kakimu, lidahmu, bahkan syahwatmu tadi, tidak akan benar kecuali ini, kata Imam Ghazali. Wa amalu hadhil jawarih, perilaku lahir daripada anggota tubuhmu itu, innama tatarasyakh, sesungguhnya itu akan mengakar kuat, min sifatil qalbi, dari sifat hatimu. Jadi perilaku lahirmu yang terbaca dari matamu, telingamu, lidahmu, tanganmu, kakimu, dan juga syahwat kemaluanmu itu, itu semua adalah pancaran daripada sifatul qalbi, sifat di dalam hatimu. Fa in aratta, jika engkau ingin, khifdhal jawarihi, untuk menjaga anggota tubuhmu tadi, kalau pengin selamat anggota tubuhmu, fa alaika, maka hendaknya engkau bitathhiril qalbi, membersihkan hatimu. Artinya kalau ada orang mencoba menjaga anggota tubuh zahirnya tadi dari segala kemaksiatan, maka tidak akan sah penjagaannya dan tidak akan berhasil penjagaannya jika tidak dibarengi dengan upaya untuk membersihkan hatinya. Bitathhiril qalbi, dengan bersihkan hati, fahuwa taqwal batin, yang tidak lain seperti diisyaratkan oleh Al-Imam Ghazali dalam mukaddimah kitab Bidayatul Hidayah, kebersihan hati itu namanya taqwa batin. Kalau baiknya matamu, pandangan matamu, benarnya lesanmu, baiknya apa yang kau dengar, pertolongan yang diberikan oleh tanganmu, kakimu melangkah menuju ke tempat yang baik, syahwat yang kau salurkan dengan cara yang halal, itu adalah takwa zahir. Takwa zahir. Dan di sana ada takwa batin, yaitu urusan hatimu. Takwa batin wal qalb, takwanya hati. Wal qalbu, adapun hati, itu adalah al-mudghah, segumpal daging, allati idza saluhat, jika segumpal daging tersebut baik, saluhal, saluha biha sairul jasadi, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Ini isyarat dari baginda Nabi. Penjagaanmu, penjagaan lahirmu ini tidak akan sempurna kecuali di saat engkau bisa menjaga hatimu. Wa idza fasadat, dan kalau sudah rusak segumpal daging tersebut, artinya jika hatimu rusak, tidak kau jaga, maka katailah fasada biha, maka akan rusak bersama rusaknya segumpal daging itu sairul jasati, sekujur tubuhmu. Makanya kalau sudah orang hatinya rusak, pandangannya pun rusak. Mulai dari pandangan meremehkan, kemudian juga pandangan menghantarkan kepada syahwat yang haram dan lain sebagainya, karena hatinya yang tidak benar. Fastaghil, maka dari itu sibukkanlah dirimu. Fastaghil, sibukkanlah dirimu. Biislahihi, untuk membenahi hatimu. Litasluha bihi, agar menjadi baik jawarihuka, anggota tubuhmu. Wasolahuhu, dan baiknya hati tersebut. Ini sudah mulai Imam Ghazali akan menghantarkan kita untuk langsung ke pokoknya, pondasinya, sumbernya. Wasolahuhu, dan baiknya hatimu itu, yakunu, bisa terjadi, bisa terwujud, hanya bimulazamatil muraqabati, dengan senantiasa terus menerus engkau muraqabah, memperhatikan hati. Jadi terus kau jaga. Muraqabah itu selalu mengawasi, itu muraqabah. Tidak boleh terlena hatimu, tidak boleh terlupakan. Jadi terus menerus mengurusi hati kita tanpa ada hentinya. Baru kemudian setelah itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengajak kita untuk membicarakan tentang hati. Al-Qalfi ma'asil qalbi. Nah ini babnya tentang maksiat-maksiat hati. I'lam, ketahuilah, ini lebih, ini penting sekali. Pembenahan anggota tubuh lahir tidak akan bisa benar kecuali dibenahi dulu hati seorang hamba tersebut. I'lam, ketahuilah, anna sifatil madhmumati, sesungguhnya sifat-sifat yang tercela fil qalbi, di dalam hati itu, kathiratun, banyak. Penyakit-penyakit tercela yang ada di dalam hati seorang hamba itu bermacam-macam dan banyak sekali. Wa tariqu tadhhiril qalbi, adapun cara membersihkan hatinya itu, min radha'iliha, dari segala macam kekotorannya itu, tawilatun, panjang. Wa sabilul ilaji fiha, dan cara mengobatinya itu, ghamidun, pelik. Balik, kalau sudah Imam Ghazali memberikan rambu-rambu. Susah loh ya bersihkan hati. Jangan ngentengin, karena susah maka siap-siaplah. Karena susah maka kita harus terus-menerus. Waqad indarasa bil kulliyati. Dan ilmu itu sudah hilang, indarasa bil kulliyati, hilang semuanya pada zaman Imam Ghazali. Dan memang betul, hari ini sudah hampir tidak pernah diajarkan ilmu membersihkan hati. Coba saja di sebuah sekolahan, apalagi sekolah umum, kalaupun ada pendidikan agama, bukan urusan membersihkan hati. Paling belajar wudu itu dan sebagainya. Mana ilmu membersihkan hati yang kata Imam Ghazali indarsa, dan sudah pada hilang bil kulliyati semuanya, hampir hilang semuanya. Ilmuhu wa amaluhu, ilmunya sudah hampir hilang, wa amaluhu dan pengamalannya juga hilang. Li ghaflatil khalqi, karena terlenanya makhluk. An anfusihim, karena diri mereka sendiri. Akhirnya mereka terlena karena tipuan hawa nafsu mereka sendiri. Wastighalihim bizakhari fid dunya, dan karena sibuknya orang-orang itu dengan gemerlapan dunia, sehingga mereka lupa tidak berpikir tentang bagaimana membersihkan hatinya. Walqad istaqsayna, walqad istaqsayna, dan sungguh aku telah menghitung-hitung, melacak. Aku hitung, aku lacak. Dzalika kullahu, semua dari bermacam-macam penyakit hati. Dan Imam Ghazali luar biasa di dalam urusan hati itu, di dalam kitab Ihya Ulumuddin dibahas dengan detail, mulai dari definisi hati sampai bagaimana cara membersihkannya. Unik, dan itulah kecerdasan beliau. Beliau menghitung, menghitung-hitung, melacak tentang penyakit hati tersebut. Fi kitab Ihya Ulumuddin, dan dibukukan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, fi rub'il muhlikati, di dalam seperempat kitabnya itu ada 4 jilid, seperempatnya tentang al-muhlikat, hal-hal yang menjadikan orang itu hancur. Al-muhlikat yang menghancurkan. Warub'il munjiat, kemudian seperempat lagi yang menyelamatkan. Seperempat yang menghancurkan dan seperempat yang menyelamatkan. Walakinna, akan tapi kami, kata Imam Ghazali, nuhadziruka, memperingatkan kepadamu al-an, sekarang, thalathan saja, 3 saja. Kalau dilacak penyakit hati itu sangat banyak sekali, cuman aku akan isyaratkan dan aku ingatkan kepada kalian cukup 3 dulu. Min khaba'ithil qalbi, tentang dari hal kebusukan-kebusukan hati. Wahiya al-ghalibatu, dan ini adalah yang umum menjangkit manusia. Umum tanpa dirasa dimiliki oleh manusia. Khususnya umum, al-ghalibah umum, ala mutafaqqihatil asri, kepada para penuntut-penuntut ilmu zaman sekarang. Buat inti, kata Imam Ghazali, penuntut-penuntut ilmu tafaqqihah, orang yang belajar dunia fikih, ustad-ustad. Ternyata ini disebutkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali tidak berbicara tentang sebuah penyakit yang menjangkit si bodoh, orang yang tidak punya ilmu, tapi mutafaqqihah, orang yang berusaha belajar ilmu fikih, orang yang ngerti. Dan sadarilah olehmu tentang hal ini. Kata Imam Ghazali, Lita'khud minha, agar engkau bisa mengambil ilmu tersebut. Hadraka, agar engkau bisa mengambil kewaspadaan. Jadi sengaja aku ingatkan di sini beberapa poin saja yang sangat penting. Ini adalah yang paling berat penyakit ini, yang umumnya inilah yang menjangkit penuntut-penuntut ilmu seperti kalian. Dan aku hadirkan di sini agar kalian berwaspada. Fa innaha muhlikatun fin anfusiha, sebab penyakit-penyakit tersebut secara khusus telah menghancurkan. Itu penyakit yang menghancurkan, muhlikatun. Wahia, dan itu penyakit yang saya sebutkan 3 tersebut, ummahatun induk li jumlatin, dari seberapa banyak segerombolan minal khaba'ithi, dari kekecian kebusukan. Jadi 3 tersebut adalah induk daripada kebusukan-kebusukan dan kekecian-kekecian. Siwaha yang lainnya, Jadi yang lainnya adalah kecil dibanding induknya ini. Wahia yaitu al-hasadu dengki, wal-riya, wal-ujubu dan ujub. Ini tiga penyakit hati yang paling berat, induk penyakit hati kata Imam Ghazali adalah al-hasadu wal-riya'u wal-ujubu, hasud atau dengki, wal-riya'u pamer, wal-ujubu dan kagum dengan amalnya sendiri. Nanti akan dirinci oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Fajitahid, maka berusahalah wahai hamba, wahai para penuntut ilmu, hei ustad dan hei calon ustad, berusahalah fitadhiri qalbika untuk membersihkan hatimu minha, dari tiga induk penyakit berat tadi. Fa in qadarta, jika engkau mampu, alaiha untuk membersihkannya, jika engkau bisa alaiha untuk membersihkan hati tersebut, kau mampu untuk mengalahkan penyakit hati tersebut, wa ta'lama fata'allam, maka belajarlah engkau kaifiyatal hadari, bagaimana untuk mewaspadai min baqiyatiha. Fata'lama, maka akan tahu. Jadi kalau kamu sudah bisa, wa idza qadarta, jika engkau sudah mampu untuk membersihkan tiga hal penyakit tersebut, penyakit hasud, riya dan ujub, maka fata'lama, maka kamu akan tahu kaifiyata, bagaimana al-hadar, kaifiyat al-hadari, bagaimana mewaspadai min baqiyatiha, dari sisa-sisa penyakit yang lainnya. Min rub'il muhlikati, dari seperempat hal yang menghancurkan tersebut. Fa in ajasta, tapi jika engkau tidak mampu, hei hamba Allah, hei para santri, hei calon ustad, fa in ajasta, jika engkau tidak mampu an hadha, untuk melakukan yang ini, yakni membersihkan tiga macam penyakit tersebut, kalau tidak mampu, fa anta an ghairi ajas, maka kalian tidak akan mampu, lebih tidak mampu untuk memangkas penyakit hati yang lainnya. Jadi ini adalah paling berat. Kalau sudah kamu mampu membersihkan yang tiga ini, begitu mudahnya kalian untuk memangkas yang lainnya. Akan tetapi jika yang tiga ini kamu tidak bisa, yang lainnya pun engkau lebih susah lagi. Walatadunanna, dan jangan sekali-kali engkau menyangka, annaka, sesungguhnya engkau taslam, bisa selamat, biniyatin sholihatin, dengan niat yang baik saja, fital fita'allumil ilmi, dalam menuntut ilmu, wa fi qalbika syai'un minal hasadi warri'i wal ujmi, sementara di dalam hatimu masih tersimpan yang namanya riya, hasud dan ujub. Jangan sekali-kali engkau menyangka, hei para santri, dengan niat yang baik sudah cukup, aku menuntut ilmu karena Allah. Jangan anggap bahwasanya dengan niat cukup seperti itu. Dengan niat baik belum cukup. Kalau ternyata engkau memang menuntut ilmu dengan niat baik, tapi hatimu masih kotor, maka tidak akan berhasil engkau. Kalau hatimu, dalam hatimu masih ada hasud, riya dan ujub, maka kau tidak akan berhasil. Qad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, thalathun muhlikatun, tiga hal penghancur, syukhun muta, kekikiran jiwa yang dipatuhi. Orang mematuhi kekikiran dirinya. Jadi kekikiran yang dituruti, wa hawwan muttaba, dan hawa nafsunya yang dituruti, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan orang terkagum dengan diri sendiri alias ujub. Ini diterangkan selanjutnya, wa ammal hasadu, satu demi satu. Al-Imam Ghazali ingin mangkas yang namanya hasad dulu ini. Al-hasadu fa huwa mutasyaibun minasyuhhi. Kalau dengki ini adalah cabang daripada kekikiran tadi. Kikir pelit. Pelit itu kan begini. Pelit itu kamu tidak ingin memberikan sesuatu kepada orang lain. Maksudnya pelit itu tidak ingin orang lain mendapatkan sesuatu seperti yang kau dapat. Maka pelitnya pelit ini apa? Pelitnya pelit. Jadi kalau pelit itu begini, coba. Kalau kamu punya uang, kamu tidak memberi kepada orang lain namanya pelit. Tapi lebih parah lagi kalau ada orang lain yang ngasih ke orang, kamu gak mau juga. Oh, orang lain punya duit, dia mau bagi-bagi ke orang, kamu gak senang dengan orang dermawan. Berarti pelitmu super pelit. Kalau pelitnya dirimu sendiri itu pelit biasa. Aku pelit, aku tidak mau ngasih. Kenapa? Aku pelit. Tapi di saat ada orang dermawan, kamu gak senang juga sama orang dermawan. Berarti pelitmu adalah super pelit. Syuh muta'. Baik. Lah hasud itu gimana sih? Dengki. Dengki itu apa? Dengki itu gak mau ada orang lain dapat karunia dari Allah. Allah dermawan kepada Allah memberikan sesuatu kepada orang lain, kok gak senang, itu kan aneh. Rizkinya rizki Allah, Allah maha kuasa. Kenapa kok kita marah-marah ngelihat tetangga kita dapat duit, tetangga kita bangun rumah? Hasud. Fa innal bakhila, sesungguhnya orang yang pelit itu, wallazi yabkhal bima fi yadihi, yaitu pelit apa yang ada di tangannya sendiri itu pelit. Ala ghairihi, tidak diberikan kepada yang lainnya. Tapi wasyahih, adapun orang yang disebut sebagai syahih, wallazi yabkhal bi ni'matillahi, yang pelit akan karunia Allah, pelit karunia Allah, Allah wahiya fi khazaini qudratihi, sementara karunia Allah adalah di dalam gudang kekuasaan Allah Ta'ala. La fi khazainihi, bukan di gudang kekayaan kita. Allah punya gudang sendiri, kekayaan Allah tak berbatas, bukan milik kita. Ternyata kita pelit, ya Allah kenapa kau kasih dia, ya Allah. Kan begitu, seolah-olah kalau orang iri itu kan protes. Allah berikan kekayaan kepada tetangga kita, Allah berikan ilmu kepada kawan kita, tak tahunya kita protes, ya Allah kenapa kau kasih dia, kenapa kau beri dia, ya Allah. Aneh betul. Itu kan milik-milik Allah, terserah mau dibagi ke siapa saja. Kenapa kok kamu ikut tidak senang? Karena kamu sudah derajat tinggi, bukan sekedar pelit, tapi sudah masuk bab syahih, kikirnya kikir, pelitnya pelit. Fasyuhu a'zam wal hasu, fasyuhu a'zam, fasyuhu a'zam, maka kekikiran orang tersebut itu lebih gede. Nah, ini bukan sekedar pelit biasa. Wal hasud walladhi yashukku alaihi in'amullahi ta'ala min khazaini qudratihi ala abdin min ibadihi. Adapun hasud, orang penghasud itu adalah alladhi yashukku alaihi, yang baginya berat, rasa hatinya sakit, in'amullahi ta'ala, karunia yang Allah berikan, min khazainihi, daripada gudang kekayaan Allah, min khazaini kudrati, dari kekuasaan Allah, ala abdin min ibadihi, dari hamba-hamba Allah. Jadi yang namanya hasud itu adalah ketidakterimaanmu atas apa yang Allah lakukan di saat memberikan karunia kepada orang lain. Jadi orang hasud ini orang yang kurang ajar, seolah-olah ngomong begini, ya Allah engkau salah kasih dia, ya Allah. Mestinya saya kok. Mestinya saya, bukan dia yang kau kasih. Hasud. Begitu bi ilmin, pemberian itu ilmu, au malin atau harta, au mahabbatin fi kulubin nasi, atau kecintaan di hati manusia, au haddin minan hududi, atau pemberian-pemberian apa saja, pangkat barangkali. Hatta annahu la yuhibbu zawalaha, sampai menginginkan hilangnya nikmat tersebut, anhu, dari orang tersebut. Wa illam yahsul lahu bidzalika syai'un, biarpun dia sendiri tidak mendapatkan min tilkan nikmati, dari nikmat tersebut. Fa hadza muntahal khubthi, maka inilah puncak daripada kebusukan. Lihat orang hasud, dia tidak senang kalau Allah berikan karunia kepada dia. Tidak sampai di situ. Kalau karunia itu pun telah diberikan oleh Allah kepadanya, diam-diam penghasut tersebut berharap agar nikmat tersebut itu hilang. Lain, sampai menginginkan hilangnya nikmat tersebut. Sehingga di saat nikmat tersebut hilang, bertepuk tangan dia bergembira, lihat, bergembira atas musibah yang menimpa kepada orang lain. Ini busuknya. Dan hasut ini bisa jadi karena ilmu. Lihat, karena ilmu, karena jamaahnya banyak, khususnya kalian adalah calon-calon ustaz, paling menyeramkan. La hasadaka hasadil ulama, hasud yang paling seram adalah hasud yang terjadi di antara para ulama, para ustaz. Wah, luar biasa hasudnya para ustaz, seram. kebusukan hati, lihat. Wah, bermusuhan bisa jadi antara masjid sebelah dengan masjid yang sana, tidak tegur sapa, ustaz dengan ustaz tidak tegur sapa. Sampai ini disebutkan mahabbat fi qulubin nas tadi, jamaah, rebutan jamaah. Melihat temannya dikerumunin orang, jamaahnya banyak, ngiri. Kenapa dia bisa begitu? Oh, ini seram sekali, hati-hati anak-anakku. Kalian mungkin saat ini masih dalam pendidikan, maka mulai sekarang harus ditata, sebab godaan yang sangat besar nanti di saat kalian sudah berkiprah di masyarakat, lihat. Kadang-kadang muncul penyakit yang ini. Ini adalah memang bisikan-bisikan iblis agar kita keluar daripada kemuliaan, sehingga muncul hasud melihat orang lain. Hasud, dan hasud ini melihat orang lain menghasud, dan hasud ini mematikan kreasi seseorang. Kalau orang hasud, naudzubillah, seorang ustadz hasud, dia ingin selalu mematahkan, ingin menghentikan sepak terjang ustadz yang lainnya. Loh, dakwah kan tidak berkembang nanti. Pengennya kalau ada orang berdakwah tidak bisa maju, hanya dia saja yang maju. Maka awas padai oleh dirimu sendiri. Suatu ketika jika Allah mudahkan kepada kalian untuk bangun pondok, kalian jangan sekali-kali menghalangi pondok lain untuk berkembang. Kalau ternyata terbetik di hatimu menghalangi pondok lain yang ingin berkembang, maka ketahuilah hatimu telah dipenuhi dengan penyakit hasud. Jangan merasa terganggu dengan kebesaran majlis sahabat-sahabatmu. Kalau ternyata kamu merasa terganggu, maka ketahuilah dikhawatirkan benar-benar engkau telah terjangkit penyakit hasud yang amat berat tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hasadu, yang namanya hasud itu, ta'kulun naro ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba." Yang namanya hasud itu seperti kayu bakar. Hasud itu menghabiskan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Wal hasudu, dan orang yang hasud, orang hasud, lihat, aneh. Dan hasud ini memang susah diobati. Sampai dikatakan oleh penyair, kullu adawatin katurja izalatuha illa adawata man adaka ala hasadin. Segala permusuhan ini akan mudah direlai, dihentikan, kecuali permusuhan yang terjadi karena hasud. Karena dengki, kisah dengki adalah dosa makhluk pertama, adalah dengkinya iblis kepada Adam alaihissalam. Dilanjut di bumi juga karena kedengkian, kisah Qabil Habil. Lihat, ini adalah karena kedengkian. Nabi iblis dengki kepada Nabi Adam, ngiri kepada karunia yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Maka ini pun menjadi penyakit yang amat berat yang dijangkit oleh orang-orang besar, termasuk kelas ustadz sekalipun. Iblis adalah kelas ustadz, kelas besar. Iblis itu sampai punya begitu tingginya pangkatnya iblis, yang ia adalah bukan dari bangsa malaikat. Begitu hebatnya ibadahnya iblis, sehingga oleh Allah diangkat sehingga bersama rombongan para malaikat, bahkan dikatakan pemimpinnya malaikat, sehingga tidak ada tanah sejengkal kecuali pernah digunakan sujud oleh iblis. Jadi ibadahnya sudah banyak sekali. Akan tetapi suatu ketika di saat ada wa'id kulna li malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara. Di saat ada perintah kepada malaikat, perintah dari Allah kepada malaikat, termasuk di dalamnya adalah iblis yang sudah bergabung dengan rombongan malaikat karena hebatnya iblis, di saat suruh sujud kepada Adam alaihissalam, aba wastakbar, enggan itu iblis, stakbar dan sombong. Kenapa seperti itu iblis? Karena iblis menyadari dirinya adalah ahli ibadah. Suruh sujud kepada Adam yang baru diciptakannya. Kok bisa saya ini suruh sujud kepada Adam yang baru diciptakan Adam itu? Apa kelebihan Adam? Gak pantas kalau aku harus sujud kepada Adam. Adam baru diciptakan, sementara aku punya sujud yang sangat banyak. Setelah pengingkaran ini, maka Allah murka. Mulai saat itulah muncul iblis itu ngedengki, tidak ingin Allah memuliakan Nabi Adam. Itu kedengkian iblis. Sehingga kedengkian iblis itu menjadikan sebab iblis terusir daripada surga. Dan ternyata di saat di dunia pun kisah anak Adam, pembunuhan pertama terjadi adalah kisah Qabil Habil, juga karena hasudnya salah satu dari dua bersaudara tersebut, hasud. Dan terus menerus hasud dan hasud dan hasud, sampai hari ini pun lihat, hati-hati. Jangan sampai kalau kamu punya ustadz merasa sumpek dengan ustadz masyhur yang lainnya, ustadz yang maju, hati-hati dan waspadalah. Ini penyakit membahayakan. Maka Buya berharap kalian di samping menjadi seorang ustadz, menjadi motivator. Bagaimana ustadz lain bisa maju? Bahkan katakan, ya ustadz, engkau harus bisa lebih maju, lebih besar daripada aku. Hasud sekarang majelis dengan majelis. Kadang-kadang ini bukan masalah pertentangan akidah. Kadang bapaknya sama, lihat. Hanya yang satu majelis dikir, yang satu majelis selawat. Tidak pernah bertemu. Bermusuhan. Karena hasud menguasai hati mereka. Hasud rusak. Wal hasud wal mu'adzab. Orang hasud itu tersiksa, ajib. Tersiksanya orang hasud itu unik. Bahkan sebelum penyakit datang ternyata sudah singgah di hatinya. Kenapa? Baru kita melihat sudah kerasa di hati. Kalau penyakit jasad lahir itu kan kalau sudah menyentuh kulit kan baru panas, ah gatel. Ini enggak melihat mobilnya sudah nyosnya di dalam hati itu. Melihat temannya itu majelisnya jamaah. Hati-hati. Maka dari itu anak-anakku semuanya, jangan lupa suatu ketika perbanyaklah kalian mendoakan majelis sahabat-sahabatmu, orang yang seperjuangan denganmu. Doakan, ya Allah, pondok tetanggaku ini, ya Allah, semoga menjadi pondok yang makmur. Kalau engkau mendengar majelisnya seseorang, siapapun dia, langsung tumpangi dengan panjatan doa, ya Allah, makmurkan majelis sahabatku itu, ya Allah. Jadikan yang hadir adalah ulama-ulama, para santri menjadi ulama. Doakan dengan doa yang baik. Jangan sampai kamu turuti, lihat, kehasud yang dalam hatimu. Kalau sudah hasud nanti macam-macam aturan. Aturan yang kau buat sendiri hanya karena ingin kamu maju sendiri. Misalnya apa? Kalau sudah ada majelis enggak boleh ada majelis lain lagi. Apa lagi? Macam-macam. Hari Jumat sudah ada di sini, jangan ngadain lagi di hari Jumat. Macam-macam. Apa lagi? Sudah ada, misalnya kita sudah buat kampus, kenapa kamu buat lagi? Kalau memang kamu benar kan tinggal dukung saya. Kan kenapa harus buat lagi kamu? Kan sudah ada pondok di sini, ngapain buat pondok lagi? Jadi pengennya dia saja coba. Ini sudah ada pondok, ada temannya buat pondok lagi. Kalau memang itu karena Allah, kenapa harus buat pondok sendiri? Kan bisa bantu pondok saya, lah kan sudah. Semuanya aku, iblis yang mau digedekan. Harus hati-hati. Luar biasa namanya hasud ini, membahayakan sekali. Bahkan kamu harus senang kalau di sini ada pondok, ternyata di depan ada pondok lain, asalkan akidahnya benar, sama dengan akidahmu. Masa kalah dengan orang jualan sayur itu, sayur-sayur semuanya, gak mau, minggir, saya sayur sendiri, gak ada itu. Jual buah-buah semuanya ini ente mau jadi ustad, jejer sama ustaz lain gak bisa akur. Mestinya kalau ini ada pondok, kan enak tuker-menuker gurunya. Mungkin ini kebanyakan ustaz tahfidnya, ini kebanyakan ustaz fikihnya, ini kebanyakan ustaz bahasa Arabnya. Tuker. Bisa jadi ulama semuanya. Ini adalah kekotoran hati, ya waspada. Dan Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya menjelaskan tentang paling beratnya adalah hasudnya ulama di sini. Hasudnya ulama. Bukan hasudnya pedagang, pedagang menghasut ini pedagang kaya, marah dengan pedagang sebelah, hasud. Tahun depan besanan nih, nikah anaknya, beres urusannya. Tapi kalau sudah permusuhan ustadz ini, serem ini. Kelas tinggi itu. Al-hasadaka hasadil ulama, hati-hati anak-anakku semuanya ya. Maka jadilah kamu motivator, semangat, pemberi semangat orang agar maju. Pondok silakan. Majlis, ada kan majlis sebanyak-banyaknya. Semua ada pasarnya masing-masing. Kalau dalam bahasa dagang, mungkin ini adalah untuk orang tua, ini anak muda, ini mungkin. Kadang dipermasalahkan hal-hal ini, pondok, bangun pondok ini, kenapa bangun pondok lagi, dan sebagainya. Maka termasuk dalam motivasi dakwah yang pernah Buya sampaikan, nanti ada dua kendala dakwah. Biasa motivasi apa itu dakwah, prinsip dakwah, apa itu dakwah, tugas dakwah, prinsip dakwah, kendala dakwah, gimana memulai dakwah ini. Termasuk nanti kendala dakwah. Kendala dakwah itu Buya simpulkan dalam dua hal. Yang pertama adalah tawadhu yang tidak pada tempatnya. Santri pulang ke rumah, disuruh ngisi di masjid, alasannya, waduh masih ada kiai sepuh, lah ini tawadu ini tidak pada tempatnya, kamu enggak maju-maju nanti. Di saat disuruh maju katanya, tawadu, enggak, majulah, karena kamu disuruh oleh orang tua. Jadilah seperti Abdullah bin Mas'ud. Di saat disuruh oleh Rasulullah baca Al-Quran, ya Rasulullah gimana aku baca Al-Quran untukmu? Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud malah niat, aku ingin baca Al-Quran di depan Nabi, bukan ngajari Nabi, tapi ingin ditashih oleh Nabi sekalian. Kalau ternyata ada para masyayikh, kiai-kiai mengedepankan kalian di kampung kalian, enggak usah kayak tawadu-tawaduan. Tawadu di dalam hati yang hakikat. Akan tapi kalau kamu diperintahkan, ya walad, kamu mondok lama ya, coba ngisi di masjid. Marhaba kiai. Enggak usah, oh enggak enak, masih ada yang tua, masih ada sebab, enggak maju kamu. Ini kendala dakwah yang amat berat. Biarpun kami masih muda, kalau disuruh, maju saja. Biar dikoreksi sama mereka, beliau-beliau para ulama. Ini termasuk kendala dakwah. Kendala dakwah yang kedua adalah, kalau ada orang mau nongol, itu pendung sama yang lainnya. Hasud. Kalau ada orang mau nongol, yang lain marah. Maka dari itu, kamu jangan suka mendung orang lain. Bahkan sebaliknya. Jika kalian melihat potensi-potensi di kampung kalian, angkat itu orang. Biarpun lebih gede darimu, ketahuilah pahalanya akan kepadamu. Enggak penting kamu di depan atau di belakang, kalau kamu ikhlas. Jadi jangan suka mendung orang. Kalau ada orang mau maju, jangan sampai engkau merasa terganggu dengan orang maju tersebut, asalkan akidahnya sama dengan dirimu. Kamu harus merasa senang. Yang kedua, Pak. Jangan mendung ini tadi. Yang kedua, kalau kamu dipendung, kamu harus tahu dalam dunia dakwah memang seperti itu. Kalau banyak mendung kamu yang mukul kamu, maksudnya di saat kamu mau nongol lalu ada orang neken, artinya kamu mulai ada tampak keberhasilanmu. Jangan ragu, jangan peduli, biarin jedar-jedar dipendungi sama orang, tenang saja. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, jika ada orang menghasutmu, maka ketahuilah itu karena mulai tampak keberhasilanmu. Sampai beliau guyunan, ya Allah, perbanyaklah orang yang menghasutku. Sebab semakin banyak yang menghasutku, berarti semakin banyak keberhasilanku. Dihasut orang kok pusing kamu itu? Kalau ada orang menghasut kalian, tenang saja. Tidak usah terpengaruh, makin ganggu saya. Tidak usah, biarkan. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarkan orang menghasut, biarkan orang mengganggu. Yang penting kamu jangan mengganggu orang lain. Kamu jangan mentung orang lain. Kalau ada orang maju, mau dakwah, jangan bermacam-macam alasan. Jangan sekali sudah, pokoknya dia mau syiar, silahkan, ayo didukung. Kalau kalian biayai, biarpun kamu sudah kiai gede, lihat anak-anak muda, biayai, biar maju. Jangan sekali-kali penyakit hasut menguasai dirimu. Ini khususnya para juru dakwah, kalian semuanya. Para baru juru dakwah, hati-hatilah. Hasadaka hasadul ulama. Hasud yang sangat mengerikan adalah hasudnya para ustaz. Ustaz, ente ustaz. Maka tengok hatimu sendiri. Kalau kau lihat ada orang temanmu seperjuanganmu sudah mulai nongol, kok hatimu sudah mulai gelisah, ketahuilah hatimu sudah dipengaruhi oleh hasud. Kata Imam Ghazali, biarpun katanya niatmu baik, enggak ada guna kalau di dalam hatimu ada hasud tadi. Itu yang membakar amal baikmu, habis amal baikmu. Ini kadang sama-sama akidahnya benar kulit tuh. Masjid dengan masjid enggak akur, majelis solawat dengan majelis enggak ketemu. Aduh. Ustaz dengan ustaz enggak bisa duduk bareng. Bermusuhan, saling menjatuhkan, saling mencaci. Dan ketahuilah rugi kalau kau membicarakan kejelekan ustaz lain, habislah amalmu. Biarkan jika ada orang membicarakan tentang dirimu, kau akan diangkat derajatmu. Jangan kau balas itu semua dengan balasan yang jelek. Maka al-hasud wal-mu'adzab alladzi la yurham. Penghasut itu tersiksa dan sepertinya sudah enggak bisa dikasih sayangi lagi, enggak bisa ditolong. Parah penyakitnya. Hasud. Oh, macam-macam model hasud. Kalian masih anak-anak, masih belajar. Mungkin kalian kalau diibaratkan seperti pepohonan masih rumput, terpaan air, terpaan angin tidak terlalu bermasalah untukmu. Tapi suatu ketika kalau sudah mulai tinggi, di sana ada terpaan sana sini. Kamu kokoh atau tidak? Jangan peduli. Angin itu di saat menggerakkanmu sebetulnya agar pohon itu akan bergerak dan semakin berkembang dan tumbuh. Kalau tidak dibarengi dengan hasutnya orang, mungkin kamu tidak akan berusaha untuk semakin kuat dalam berjuang. Maka dari itu, jangan merasa bingung dengan hasutnya orang yang ada di kiri kananmu. Oh, macam-macam. Bahkan mungkin majelismu nanti suruh menutup, mungkin pondokmu suruh nutup. Karena Nabi pun juga dihasut oleh Abu Jahal agar tidak berdakwah lagi. Tapi ingat, jangan sekali-kali kamu menutup majelisnya seseorang. Jangan sekali-kali kamu menghentikan program dakwahnya seseorang. Jangan sekali-kali kamu menghalangi sepak terjang orang di dalam berdakwah. Awas. Siapapun, asalkan akidahnya benar. Wala yazalu fi adzabin daimin fid dunya, dan penghasut itu akan selalu tersiksa sepanjang di dunia, belum di akhirat. Kalau kamu seorang ustaz hasud dengan pondok yang lain, dia tambah santri, kamu pusing, pondoknya tambah jaya, tambah sakit, tak tanya keluar ulama dan tersebut, kamu ini lah ulama gombal, mulai marah nih, sakit hati, gatel terus hatimu, daim terus menerus sakit hatimu. Fid dunya, kenapa? Ini adalah tidak berujung, sakitmu di dunia tidak berujung. Kenapa? Fa innad dunya, sebab di dunia. Ini di dunia ya, belum di akhirat. Fa innad dunya, karena sesungguhnya dunia, la takhluqatu, sama sekali tidak akan sepi, min khalqin kathirin, dari makhluk yang banyak. Min akroni, dari orang-orang seperti kamu, wa ma'arifi, orang-orang yang kau kenal. Mimman an'amallah alaihim bi ilmin au malin au jahin. Karena apa? Dunia ini tidak sepi dari orang-orang yang Allah beri karunia. Kalau kamu kerjaanmu adalah ngedumel, sesak hati karena orang bangun pondok, maka katailah kamu akan sakit sepanjang hidupmu. Kenapa? Allah Maha Kasih. Mungkin setelah ada orang ustaz sini bangun pondok, ustaz sebelahnya bangun pondok lagi. Kalau kamu hatimu panas sesek karena orang diberi kekayaan oleh Allah, ketahuilah sesekmu adalah sesek yang tidak ada batasnya. Karena apa? Karunia Allah sangat luas. Mungkin hari ini Allah mengayakan si A, tak tahunya esok hari si B, besoknya si C, dan seterusnya. Setiap hari Allah memberikan karunia kepada hambanya. Sepanjang Allah memberikan karunia kepada hambanya, sepanjang itu juga hatimu sakit kalau memang ada hasud di dalam hatimu. Capeklah orang hasud. Fala yazalu fi adzabin daibin, selalu dalam siksa yang terus menerus. Fi dunya, di dunia, ila mauti, sampai mati. Wal adzabul akhirati asyaddu wa akbar, dan sungguh siksa di akhirat lebih kejam, lebih pedih dan lebih besar lagi. Bal la zayyim, bal bahkan suf, la yasilu, tidak akan sampai al abdu, seorang hamba. Ingat, diteruskan Imam Ghazali agar kalian berbenah betul urusan hasud. Macam-macam hasud ini kalau kita jabarkan. Lihat anak temannya nikah, dia ngedumel. Adiknya mau nikah duluan, jangan, gak boleh, gak boleh ngelangkahin saya. Ini kakak hasud. Mesti adiknya nikah dulu, alhamdulillah kamu dapat berkah dulu dek. Macam-macam ini. Temannya nikah, sudah ngasud. Sudah mau dia ngedumel, sudah ngasud. Temannya dapat apa saja hasud, ini penyakit. Wala yasilu al-abdu ila haqiqatil iman, seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat iman, tidak sampai kepada hakikat iman, ma lam yuhib li sa'iril muslimina ma yuhibbu li nafsi. Katailah justru sebaliknya, kalau orang punya hasud ini, waduh, jauh daripada iman. Kenapa? Tidak akan sampai seorang hamba kepada hakikat iman di dalam hatinya kecuali dia senang untuk orang kaum muslimin jika mendapatkan sesuatu yang ia juga senang. Artinya, yang belum senang dengan keberhasilan kaum muslimin dikhawatirkan kropos hatinya. Waspada itu. Imannya kropos. Kalau kamu melihat temanmu berhasil dalam urusan dakwah, kok kamu ngedumel, yang kropos adalah hatimu. Jika kamu melihat tetanggamu mendapatkan rezeki yang banyak, lah kok kamu ngedumel, hatimu sesek, maka ketahuilah busuk hatimu, imannya kropos. Nah ini luar biasa. Bal yambahi, bahkan seyogyanya seorang hamba itu, ayusahimal muslimin, menolong kaum muslimin. Yusahima, ikut andil, menolong. Yusahimal muslimin, ikut saham, ikut bareng-bareng bersama kaum muslimin. Fisarra'i, dalam kesenangan. Wadurra'i, susah. Maksudnya kita ikut ngambil bagian dong. Kalau mereka bergembira, mestinya kita ikut bergembira. Itulah tanda iman di dalam hatimu. Kalau ternyata melihat temanmu berhasil dalam dakwah, kamu kok bisa senang, iman di dalam hatimu. Kalau ternyata tetanggamu mendapatkan musibah, kamu ikut susah, iman di dalam hatimu. Fisarra'i wadurra'i. Wal muslimuna, orang-orang Islam itu kalbunyanil wahidi, seperti satu bangunan. Yashuddu ba'du ba'da, yang saling menguatkan. antara tiang, pondasi, ini semua saling menguatkan. Wakal jasadil wahidi, seperti tubuh yang satu. Kita ini seperti tubuh yang satu. Idza ishtaka minhu udwun, jika ada yang mengeluh satu anggota, yang lain ikut mengeluh. Kalau seandainya yang sakit jempolmu kena apa begitu, pintu kayak apa jarem, itu semuanya ikut merasakannya. Matamu ikut menitikkan air mata, mulut mengatakan Allah, Allah, sepuluh tubuhmu jadi demam semuanya, ya. Itulah kekompakan dalam ikut merasakan rasa sakit saudaranya. Dan semestinya seperti itu, jangan sampai kita melihat saudara kita terpuruk malah bertepuk tangan. Dikhawatirkan yang kropos adalah iman kita. Ishtaka sairul jasadi, kalau memang ini seorang muslim mukmin itu adalah seperti satu tubuh. Jika ada yang satu yang sakit, maka sekujur tubuh yang lainnya ikut merasakannya. Ingat catatan garis besar ini. Fa in kunta la tusadif hadza min qalbik, jika kamu tidak menemukan ini di dalam hatimu, jika kamu tidak bisa senang dengan kesenangan sahabatmu, jika kamu belum bisa merasakan susah yang dirasakan oleh sahabatmu, awas. Maka fastighaluka, maka sesungguhnya kesibukan bitolabi tahallusi untuk membebaskan hatimu tadi minal halaki, daripada kehancuran, itu ahammu, lebih penting. Maksudnya membersihkan hatimu tadi lebih penting min istighalika, daripada kau menyibukkan binawadiril furu'i, daripada harus belajar ilmu fikih sampai derajat pinter bahthul masail, apalagi ngafal Alfiyah Ibnu Malik sampai isi-isinya sampai segala macam syarah-syarahnya, wa ilmu khusumat, ilmu belajar ilmu mantek, ilmu yang pelik-pelik, ilmu khusumat, ilmu yang biasa untuk diskusi, termasuk ilmu bahasa, ilmu fikih. Kalau memang ternyata hatimu itu belum bisa senang dengan kesenangan orang lain, belum susah dengan susahnya orang lain, maka lebih penting saat ini kau untuk membenahi hatimu daripada kau belajar ilmu yang macam-macam itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjaga hati kita. Ini bukan kalimat yang kita baca lalu kita dengar saja, harus kita rasakan. Dan kalian pasti merasakan. Karena paling agungnya manusia, Rasulullah pun dihasut. Kau selagi masih di dunia, kau tidak akan lepas dari orang yang menghasutmu. Agar tidak ada yang menghasut, nanti di surga saja. Kalau lagi di dunia, selalu ada yang menghasut. Cuman perbedaannya antara orang dengan orang adalah, di saat dihasut, engkau bisa lolos. Tidak pernah terpengaruh dihasut. Maka salah satu di antara beberapa orang yang mengadu kepada Buya, dari kakak-kakak kelas mengadu kepada Buya, kalau saya mulai diganggu sama orang, saya marahi. Kalau kamu ngadu lagi, kamu mondok lagi. Ada diganggu sama orang saja kok pusing. Orang menghasut kamu itu berarti kamu mau naik pangkat. Dihasut saja pusing. Kalau perlu jangan cerita ke siapapun. Mungkin ada orang menghasut kamu, marah kepada kamu, kamu jangan begini, jangan ceritakan kepada siapapun. Allah Maha tahu. Gak perlu. Jadi bagaimana perjalananmu seolah-olah tidak ada yang menghasut, itu lo baru hebat. Gak usah ngadu sana ngadu sini. Semakin kamu banyak mengadu, sebetulnya kamu tidak terima. Sehingga kau dihasut, kamu sendiri akan terjerumus. Biarkan orang menghasut, orang mengganggu. Orang menghasut, orang mengganggu, biar. Kita doakan semoga Allah memberikan segala kebaikan. Allah mengampuni dia. Begitu, enggak usah kepengaruh. Kalau kamu terpengaruh, berarti setan berhasil menggodamu, membawamu dalam kehancuran. Alangkah indahnya jika orang sudah tertata hatinya. Maka bersyukurlah kalau ada orang menghasut, artinya kerjamu, kinerjamu, karyamu sudah mulai dianggap oleh seseorang. Kalau engkau tidak dianggap, tidak ada yang menghasutmu. Kalau ada orang bebel, bodoh, tidak terkenal, enggak ada bermanfaat, siapa menghasut? Menghasut karena keberhasilan. Karena keberhasilanmu, maka dihasutlah kamu. Maka dari itu, di saat kamu dihasut, jangan terpengaruh. Jangan kau hancurkan keberhasilanmu itu dengan emosimu. Di saat kamu diganggu, lalu kamu tiba-tiba marah. Enggak ada artinya. Biarkan saja. Enggak perlu cerita kepada siapapun. Ngadu pun enggak penting. Ngadulah kepada Allah, ya ampuni orang yang menghasutku, orang yang menggangguku. Itu baru hebat kamu dalam perjalanan dakwahmu. Tapi ingat, setan hebat. Ingin masuk ke neraka semua orang. Tidak boleh ada yang luput, kata setan, daripada godaan setan. la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Sudah berjanji setan, dalam dunia kemuliaan pun setan sudah berjanji, la'aqudanna lahum, aku akan tongkrongin kamu nanti di mimbar-mimbar, di pondok-pondokmu, di majelis-majelismu, siratal mustaqim, bukan di jalan comberan. Setan menggoda di tempat-tempat semacam ini. Setan akan merusak kita, ingin menjerumuskan kita, menanamkan kebencian, hasud, sehingga apa? Ustaz dengan ustaz tidak akur. Ulama dengan ulama tidak akur, saling membenci. Bagaimana bisa berdakwah yang demikian itu? Baik. Kalaupun mereka membenci, kalau ada orang membenci, cukuplah jaga hatimu, jangan balas dengan kebencian. Kalau ada orang mengganggu, cukuplah balas dengan doa kemuliaan, jangan balas dengan kebencian. Itulah orang yang berhasil. Kalian berhasil. Dan semoga Allah menjaga hati kita. Jika ada orang menghasut kita, semoga Allah memberikan kepada mereka seperti yang Allah berikan kepada kita, dan Allah menghilangkan hasut mereka. Jika ada orang, jika kita pernah membenci, mendengki kepada seseorang, semoga Allah menghilangkan kedengkian di hati kita dan memberikan orang tersebut tambah nikmat. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, tanpa benci, tanpa dengki. Dan siapapun yang ada di kiri kanan kita, para pejuang-juang, para asatid, para habaib, para orang-orang mulia, semoga Allah beri segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Majlis yang makmur, makmur, makmur, makmur, makmur, majlis makmur dengan para santri-santri yang istimewa, makmur lahir dan makmur batin. Dan semoga Allah menjaga mereka semuanya, memuliakan mereka di dunia dan di akhirat. Dan semoga di antara kita diberi oleh Allah kecintaan yang membawa kepada keindahan di dunia dan di akhirat, sehingga kelak kita bisa berkumpul bersama rombongan baginda Nabi hingga meluncur menuju surga seperti kilat berkumpul bersama Rasulullah SAW dan bersama orang yang hidup saling mencintai tanpa dengki, tanpa benci. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.